begitu pun rasa cinta kadang mengecewakan. Kita punya harga diri, kadang terpendam di hati. Kita punya hati nurani, kadang terbimbing mati. Kecewa, ku bernyanyi walau hati.